والمرسلين محمد وعلى آله به أجمعين أما بعد sampai mana kita? Abayan alaum al-jinn. Hah? Abayan alaum al-jinn 371. 3? 71. 71. Di bawah. Ya, fadhil baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala Syekhu rahimahullah fabayyana lahum al-Junayd annahu la budda min shuhud al-firq ath-thani wa huwa annahu ma'a shuhud kaun al-ashya'i kulliha mushtarikatun fi mashi'atillahi wa qudratihi wa khalqihi yajibu al-farqu bayna ma ya'muru bihi wa yuhibbuhu wa yardahu wa bayna ma yanha 'anhu wa yakrahuhu wa yuskhituhu ويفرق بين أوليائه وأعدائه كما قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا رب غيره وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونهي عن المعصية ونهى عن المعصية وهو لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى الكفر كما ada di ayat itu ولا يرضى لعباده الكفر itu ayat itu sebenarnya ya kufra terus ولا يأمر بالفحشاء ya وإن كانت واقعة بمشيئته فهو لا يحبها ولا يرضاها بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم. طيب. بارك الله فيك. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah masih menjelaskan tentang penjelasan Al-Imam Junaid yang membantah kaum Wahdatul Wujud. Di mana Imam Junaid sebelumnya di pembahasan sebelumnya membantah Wahdatul Wujud dengan menyebutkan bahwasanya Allah itu berbeda dengan alam ini. Al-Qadim itu Allah, ya, berbeda dengan sesuatu yang hadas, yang baru. Di mana ini diingkari oleh kaum Wahdatul Wujud. Ya, kata Ibn Taimiyah wa bayyana lahum al-Junaid wa al-Imam Junaid menjelaskan pada mereka bahwa tidak dibutuhkan adanya saksi-saksi pembeda tersebut. Ya, Imam Junaid menjelaskan kepada mereka annahu labudda min syuhudil farqi asan. Ya, bahwasanya harus ada saksi-saksi pembeda yang kedua, yaitu di samping adanya kesaksian bahwa segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan kehendak, kekuasaan dan tabiat dari penciptaan Allah. Tabarakallahu fikum. Wa yajibu al-farqu baina ma ya'muru bihi wa yuhibbu wa yardah. Maka harus dibedakan antara apa yang Allah perintahkan, Allah sukai dan Allah ridai, ya. Wa baina ma yanha 'anhu wa yakrah. Wa yakrahuhu, ya. Dan membedakan antara apa yang Allah larang, Allah benci dan ya Allah larang, Allah tidak sukai waskhat yang Allah murkai, wa yufarriq baina awliyaihi wa adaihi. Dan harus dibedakan antara para wali Allah dan para musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai barakallahu fikum. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, afana ja'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaima tahkumun. Maka apakah patut kami ya menjadikan orang muslim itu sama seperti orang-orang mujrim, itu musyrik, ya. Ma lakum kaifa tahkumun? Bagaimana mungkin kalian mengambil keputusan tersebut? Ya, kok bisa sama? Dan Allah Ta'ala berfirman, ya, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah layak kami memperlakukan orang-orang yang beriman mengamalkan kebajikan itu sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Ya, apakah pantas kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama seperti orang-orang yang fujjar durjana? Enggak pantas. Ya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, am hasiballadzina jtarahu as-sayyiati am naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu menyangka bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Sungguh buruk sekali penilaian mereka tersebut. Ya, jadi mereka menyatakan di sini di komentar Syekh Shalih Fauzan, la farqa bainal muti' wal 'asi, enggak ada perbedaan antara orang taat dan maksiat. Kulluhum ata'ullah, semuanya mentaati Allah. Nah, kalau yang maksiat mungkin tidak mentaati syariat Allah, tapi mereka mentaati atau qadarah wa masyiat, mentaati takdir dan kehendak Allah. Berarti semuanya menurut mereka kulluhum muti'un. Ya, semuanya taat, yang maksiat maupun yang taat. Semuanya taat. Ini kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bantah ini. Ya, disebutkan ayatnya oleh Ibnu Taimiyah, afana ja'alul muslimina kal mujrimin, itu hamzahnya, istifhamnya itu semua lingkar. Istifham ingkari semua. Ya, jadi enggak sama. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, yang berilmu dengan yang tidak berilmu aja Allah bedakan. Apalagi yang mengamalkan ilmu tersebut. Ya, yang mengerjakan amal soleh dan yang mengerjakan kemaksiatan. Paris. Hah? Ngantuk? Hah? Agak ngantuk, cemukan. Mau tidur, mau diri antum pejuhur. Baik. Kemudian ya, Syekh Shalih Fauzan setelah membawakan ayat-ayat yang disebutkan ayat itu oleh Ibnu Taimiyah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Fa wallahu la yaj'alul ladina ijtarahu as-sayyi'at mithla alladina amanu wa 'amilus shalihat fadalla 'alal farqa padalla 'alal farqi bainal qadari wasyar'i." Maka ini menunjukkan antara takdir dan syariat. Ya, ini antara kauni dan syar'i. Apa yang Allah takdirkan itu belum tentu terjadi sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Ya. Ini yang harus dipahami. Dan kaum sufi seperti ini enggak peduli akan hal tersebut. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa minas salihat wal musyi' qalilan ma tadhakkarun." Tidak sama antara orang buta dengan orang melihat. Tidak sama pula orang beriman dengan orang mengerjakan kebajikan. Ya. Ya, tidak sama orang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat keburukan. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran dari hal ini. Ya. Perhatikan, "Wa may yastawil a'ma." Ya, a'mal basirah. Ya, tidak sama orang yang buta, buta dari basirah, bukan buta mata tapi buta hati. Ya, walisal amal basor, bukan buta di mata nih kata Syekh Shalih Fauzan. Ya. Allah jelaskan, "Wa may yastawil a'ma wal basir." Yang namanya basir itu beda dengan basor. Kalau basor, mata yang ada di kepala kita, yang ada di wajah kita ini. Tapi kalau basir itu penglihatan yang ada fil qalbi, di kolbu. Ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, apakah sama orang yang buta dengan orang yang tidak buta? Apa? Hatinya. Ada orang yang enggak buta, hatinya buta. Ada orang yang enggak buta, tapi hatinya buta. Mudorot. Banyak orang buta, hatinya terang. Banyak sekali. itu mufti Saudi semua saat sampai hari ini, Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh bin Baz, Syekh Saleh Alu, Syekh Abdul Aziz Alu Syekh, semuanya buta. Para ulama mujahid buta, murid Ibn Abbas, mereka buta semua. Ya, mereka buta. Enggak mudarat. Ya. Kenapa? Karena yang namanya basir itu fil qalbi, di kolbu, bukan di apa yang ada di ya mata sini. Ya. Taib. Kemudian kata Ibn Taimiyah, walihada kana madhabu salafil ummah wa immatiha, oleh karena itulah ya pendapat yang dipegang oleh madhab salaf, para ulama salaf, ya, serta para imam-imamnya dahulu, annallaha khaliqu kulli syai', bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu, wa rabbuhu wa malikuhu, ya, Rabb segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu. Ma syaa'a kana wa ma lam yasyaa' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka pasti tidak terjadi. Tidak ada Rabb selainnya. Ya. Tidak ada Rabb selainnya. Wa huwa ma'a dzalik, namun walau demikian amara bi ta'ati. Allah tetap memerintahkan ketaatan. Wa nahaa 'anil ma'siyati, melarang kemaksiatan. Ya, melarang kemaksiatan. Wa huwa la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Ya, Allah tidak menyukai kerusakan. Taib, barakallahu fikum. Ya. Betul, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Allah kehendaki maksiat pasti terjadi. Allah kehendaki kesyirikan pasti terjadi. Dengan iradah kauniyah Allah. Ya, namun Allah melarang kita berbuat syirik. Ya, makanya Allah kasih ancaman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Innahu may yushrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannah. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ya, Allah tapi kehendaki kesyirikan dan Allah larang kesyirikan tersebut. Makanya harus dibedakan antara qadar dan syara'. Ya, mereka itu orang-orang sufi enggak bisa bedain antara qadar dan syara'. Mereka itu jabriyah. Ya. Ketika mereka melakukan kemaksiatan, kata mereka, kita juga taat. Taat pada apa? Takdir Allah. Iroda Allah yang menghendaki kita untuk maksiat. Ajib benar. Nah, ajib benar. Bahkan lebih gila lagi, mereka sebut itu sebagai wali. Nah, ini ajib ini, kayak begini. Allah musta'an. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, ini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, ya, wa ma'a kaunihi qada wa qaddara kullama yaqa'u fil kaun min khairin aw syarrin. Ya, dan ketika Allah menetapkan, mentakdirkan segala yang terjadi di alam semesta ini baik kebaikan atau keburukan, fa huwa ma'a dzalika amara bi ta'atihi wa nahaa 'an ma'siyatihi. Namun walau demikian Allah tetap memerintahkan untuk taat padanya, melarang dari bermaksiat padanya, padala 'alal farqi bainal amraini. Maka ini menunjukkan hal perbedaan di antara dua hal tersebut, syariat dan qadar. Ya, min kibalillahi alladzi walladzi min kibalil ibad. Ya, dari sisi Allah dan dari sisi hamba. Baik. Walladzi min kibalillah mahmudun ala kulli hal. Nah, apapun yang dari sisi Allah itu terpuji. Ya. Dalam segala keadaan. Wa amma alladzi min kibalil ibad faminhum ma huwa mahmud wa minhum ma huwa madzmum. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji yang melaksanakan syariat, yang tercela yang ya melaksanakan kemaksiatan dan seterusnya. Wa la yardha li ibadihi al-kufra. Allah tidak meridai kekufuran pada hambanya. Ini ada di Al-Qur'an. In takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum. Kalau kalian kufur, Allah enggak butuh pada kalian. Wa la yardha li ibadihi al-kufr. Namun Allah tidak ridho kekufuran ada pada hambanya. Memang Allah ya, kalau Allah katakan, kalau kalian kufur, Allah enggak butuh kepada kalian. Allah enggak butuh kepada iman kalian. Namun Allah enggak meridhoi kekufuran. Perhatikan di sini. In takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum. Kalau kalian kufur, Allah tidak butuh pada kalian. Kalian kufur, Allah sudah takdirkan. Tapi syariat wala yardha li ibadihi al-kufra. Allah tidak ridho kekufuran. Ya. Baik. Yang Allah ridhoi hanyalah keimanan. Ta'ibarakallahu fikum. Kemudian Wala ya'muru bil fahsya, Allah tidak memerintahkan kepada perbuatan kekejian. Ya, Allah Ta'ala berfirman, qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Ya, kekejian dicontohkan oleh Syekh Shalal Fauzan, wa hiya kashful aurah, yaitu ya, menampakkan aurat. Ya, tayyib. Kemudian, wa in kanat waqi'atan bimasyiatihi, walaupun itu semua keburukan, kekejian, kekufuran, kemaksiatan, kerusakan di muka bumi, itu semua terjadi dengan kehendak Allah kauniyah. Fahuwa la yuhibbuha, namun Allah tidak mencintainya. Ini syar'iyah. Wa la yardoha, Allah tidak meridoinya. Bal yubghiduha, Allah memurkainya. Wa yadhummu ahlaha, ya, dan Allah mencela pelakunya. Wa yu'aqibuhum, dan Allah akan menyiksa, mengikop, menghukum mereka. Ya. Jadi sebagaimana yang telah lalu, tidak ada namanya keharusan antara qada dan qadar itu sesuai dengan syarak. Enggak. Ada antara qada dan qadar tidak sesuai dengan syariat. Di antara qada dan qadar adanya iblis, adanya setan, adanya maksiat, adanya kekufuran, tapi tidak sesuai dengan syariat. Syariat tidak meridhoinya. Ya. Taibar kalau bikum. Ini telah jelas ya. Wa amma martabatu tsaniyah. Tafadhal, dibaca berikutnya. Baca Zaki. Qala Ibnu Taimiyah rahmatan wasi'ah. Wal martabatu tsalitsatu. Qala Ibnu Taimiyah rahmatan wasi'ah. Hah? Apa itu? Rahmatan. Oh, ada yang mahdhuf. Dia langsung maf'ul mutlak. Ya, boleh lah. Doanya mahdhuf. Hah? Doanya mahdhuf. Maf'ul mutlaknya nampak. Ambilnya hilang. Ayat, fadol. Allah yashhadu ta'ata wa la ma'asiyata. Allah yashhada. Allah yashhada ta'ata wa la ta'atan. Ta'atan wa la ma'asiyatan. Fa innahu yara anna al-wujuda wahidun. Wa indahum anna hadha qayatut tahqiqi wal walayati lillahi. Wa huwa fil haqiqati ghayatul ilhadi fi asma'illahi wa ayatihi wa ghayatil adawati lillahi, fa inna sahiba hadhil mashhadi yattakhidhu al yahuda wan nasara wa sa'iral kuffari awliya'a, wa qad qala Allahu ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum wa la yatabarra'u min ash-shirki wal awthani فيخرج من الملة إبراهيم الخليل ملة إبراهيم الخليل إبراهيم من ملة إبراهيم الخليل نعم عليه السلام. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الخليل عليه السلام لقومه المشركين قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وهؤلاء قد صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهبه مثل قصيدة ابن الفارض مثلي قصيدة ابن الفارض المسمات بنظم السلوك يقول فيها لها صلاتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي salat. Kulluna itu apa? Kalau di anak diharokatin, karena nanti ini kan syair ya, nanti ujung-ujungnya sama. Wa asyhadu fiha annaha liya sallati. Nah, pas syairnya diharokatin kalau di saya. Dia tuh pas syairnya diharokatin ya? Enggak, terus kilana musallin wahidun sajidun ila haqiqati haqiqati bil jam'i fi kulli sajdati sajdati sajdati wa makana li salla siwaya wa lam takun salati li ghairi fi ada kulli raq'ati ila an qala wa ma ziltu iyyaha wa iyyaya lam tazal wala farqa bal dhati li dhati habbati ilayya rasulan kunta minni mursalan wa dhati bi ayati aliyastadallati fa in du'iyat kuntu al mujibu wa in akun munadan ajabat man da'ani walabbati. Baik, cukup dulu sih. Hey, mana tadi bacanya, Zaki? Amal martabatu tsaniyah. Nah, salisah. Iya. Tiga. Salisah. Adapun tingkatan ketiga, alla yashhadu ta'atan wala ma'siyatan. Ini tingkatan ketiga dari mazhab wahdatul wujud. Ini yang sudah topnya ini. Ya, tingkatan yang pertama kan awam gitu ya. Tay barakallahu fikum. Tingkatan kedua yang tadi kita bahas. Ya, semuanya taat. Nah, tingkatan ketiga menurut mereka tidak lagi menyaksikan ketaatan atau kemaksiatan. Enggak ada lagi. Ya. Tay. Nah, jadi kan mereka punya tiga martabat. Tiga maratib. Yang pertama yasyhadu maksiatan wa ta'atan. Yang kedua yasyhadu ta'atan bila maksiatin. Nah, yang ketiga yakin. La yashhadu ta'atan wala ma'siyatan. Mereka mengatakan laisa hunaka ta'atun wala ma'siyatun aslan. Enggak ada ketaatan itu sama sekali. Enggak ada maksiat sama sekali. Al-qaun kulluhu sawa. Semuanya sama. Al-qaun kulluhu sawa. Semuanya sama. Ya, laisa hunaka makhluk wala khaliq. Baik, dan mereka inilah ahlu wahdatil wujud. Ah, kalau di Indonesia aliran manunggaling kaula gusti. Ini udah hakikatnya ini. Ya. Fa innahu yara annal wujuda wahidun. Mereka berpandangan bahwasanya yang wujud ini satu aja. Yaitu Allah. Ini wahdatul wujud. Yang si Amr ketemu kemarin di kereta ini. Murtad ya Amr. Nah, orang tersebut murtad. Ya, enggak ada khalik, enggak ada makhluk. Semuanya adalah Allah. Dia wahdatul wujud meyakini semuanya makhluk atau khalik? Semuanya Allah. Nah itu. Itu. Nah, Allah musta'an. Ada ya. Nah, baru kita bahas di sini si Amr ketemu di kereta. Ya. Tapi enggak mulhamun ya kan? Kayak Umar, Sariah Jabal, kedengeran ke gunung, pasukan Sariah suara Umar. Sini enggak gitu kan? Kayak jadi tambun kedengeran di kereta. Tapi pakai itu ya. Dengerin enggak antum? Kenapa? Selama kita kajian sih pas antum kemarin bolos, absen, dengerin enggak? Belum dengerin. Belum dengerin. Wa indahum anna hadha ghayatu tahqiq wal walayatu lillah, masyaallah. Ya. Dan wa indahum, dan menurut mereka bahwasanya yang kayak begini ini menyaksikan gak ada lagi ketaatan, gak ada kemaksiatan, semua wujud satu yaitu wujud Allah aja di alam semesta ini. Inilah puncak at-tahqiq, puncak hakikat, wal-walayah, puncak kewalian lillah Allah musta'an. Nah, kalau sudah sampai derajat ini, itu. Nah, yang dia itu, yang ketemu antum itu, dia mengklaim itu sudah ma'rifat tingkat tinggi. Ini tauhid menurut mereka. Tapi barakallahu fikum. Ya. Bahkan ini kata para ulama, a'dhamu min kufri Fir'auna wa Haman wa Qaruna wa Abi Jahl. Itu lebih kafir daripada kekafiran Fir'aun, Haman, Qarun, kekafiran Ahlu Abu Jahl. Faha li'anna ha'ula, kata Syekh Al-Fauzan, ma'a kufrihim ya'tarifuna anallaha wal khaliq wa raziku wal muhyi wal mumit wal mudabbir. Karena mereka tadi Fir'aun, Haman, Qarun, Abu Jahal, walaupun mereka kafir, mereka mengakui Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Ya, sedangkan kaum wahdatul wujud, kaum maninggalin kaulah gusti ini, ya, mereka itu kata Syekh Shalih Fauzan di sini, la itu la yujadu muhyiun wala mumitun wala mudabbirun wal kaunu kulluhu sawaun. Enggak didapati ada zat yang mencipta, zat yang mematikan, zat yang mengatur alam semesta. Alam semesta ini semuanya sama. Enggak ada beda satu sama lain. Maka mereka dikatakan oleh para ulama, kaum wahdatul wujud ini, yang kau di Indonesia penganut aliran manunggaling kaulah gusti ini, lebih kufur daripada pentolan-pentolan kafirun itu semua. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Fa inna sahiba hadzal mashhad, ini ya. Nah, ini kan. Fa inna sahiba hadzal mashhad yattakhidhu al-yahuda wan nasara wa sa'ir al-kufari awliya'a. Ya, Allahu musta'an. Enggak cukup sampai di situ. Ya, enggak cukup sampai di situ. Bahkan orang yang sudah mencapai tingkatan ini, ghayatut tahqiq, sudah puncak dari hakikat, puncak dari kewalian, mereka akan menjadikan kaum Yahudi Nasrani sebagai, ya, dan seluruh orang-orang kafir itu sebagai para wali. Ya. Sebagai para wali, Allah musta'an. Ya. Ini ngeri ini. Ini goyatul ilhad. Ya. Tabarakallahu fikum. Waqad qala ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Padahal Allah berfirman, siapa di antara mereka yang menjadikan mereka sebagai pemimpin kafir Yahudi Nasrani, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Termasuk golongan mereka. Ya, yaitu ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ini ayat yang menjegal Ahok ini. Ya. Ya kan? Dan mau dibohongi dengan Al-Qur'an, kata si Ahok, dengan Al-Maidah ayat 51. Habis itu si Ahok ngeledek ketika dia jadi gubernur di kantor balai kota JKI, password, wifi, masjid, balai kota, passwordnya apa? Al-Ma'idah ayat 51. Itu ngeledek deh, Al-Ma'idah 51. Dia yang nulis itu, merintahin passwordnya itu. Itu ngeledek gitu. Nantang gitu. Allah musta'an. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Dan kata Syekh, wala yatabarra'u min asyirki wal awthan fa yakhruju an millati Ibrahim al-Khalili shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Padahal ya, orang seperti ini dia tidak berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Tidak berlepas diri dari kesyirikan dan berhala. Maka dia keluar dari agamanya, milahnya Ibrahim Al-Khalil. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau. Allah Ta'ala berfirman, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada sosok Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya, itu kalangan para nabi dan rasul. Id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya ketika Nabi Ibrahim dan mereka berkata, Nabi Ibrahim dan para rasul yang bersama beliau berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Ya. Kafarna bikum, kami ya, mengingkari kekafiran kalian. Dan mengingkari kekafiran orang kafir itu pertama dengan mengingkari mereka, ya, memusuhi mereka, ya, membenci mereka, dan sorohah mengkafirkan mereka. Adapun kebencian di kalbu itu enggak pernah bisa hilang. Ya, permusuhan di kalbu itu enggak bisa hilang. Yang bisa hilang itu kalau ada maslahat, yaitu jika mudarat kita tampakkan, ya, permusuhan dan pengkafiran. Ada orang Hindu, kita tinggal di Bali. Awas kamu bilang saya kafir. Saya bunuh keluarga kamu. Waduh. Ya udah, dalam hati aja kita kafirkan. Ya, kita kafirkan. Itu kalau enggak salah udah kita pelajari di Mufidul Mustafid. Nah. Baik. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Ya. Dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kalian beriman pada Allah Ta'ala semata. Dan Al-Khalil Nabi Ibrahim berkata pada kaumnya, ya, qala afaraitum ma kuntum ta'budun. Apa, bagaimana pendapat, apakah kalian memperhatikan apa yang kalian sembah itu? Antum wa aba'ukum al-aqdamun. Ya, yaitu kalian dan aqdamun, kakek nenek moyang kalian yang dahulu. Fa innahum aduun li illa rabbal alamin. Sesungguhnya mereka yang kalian sembah itu adalah musuhku, ya, kecuali Allah Rabbul Alamin. Ini subhanallah. Ya, Syekh Al-Fauzan jelaskan di sini, ya. Ya. Fa innahu, ketika Nabi Ibrahim mengatakan fa innahum aduun li. Ini Nabi Ibrahim tabarra'a mimma ya'buduna min dunillah illa rabbil ila rabbal alamin alladzi khalaqahunna. Illa, ini istisna munqati, bukan istisna muttasil. Ya. Taib. Ini seperti mana tauhid la ilaha illallah. Nafi isbat. Dan Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau wahai Nabi tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah anaknya, bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya, ya, kerabatnya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang telah ditanamkan oleh Allah keimanan di kalbu mereka. Wa ayyadahum, ya, biruhim minhu. Dan Allah telah menguatkan mereka dengan roh pertolongan yang datang darinya. Wa haulai qad sannafahum, qad sannafa ba'duhum kutuban wa qasaida ala madhabihi. Sebagian mereka menulis sejumlah kitab dan syair-syair sesuai dengan pemahaman mereka. Di antaranya, ini yang paling celaka di antaranya, Ibnul Farid. Ya, Ibnul Farid. Yang disebut dalam Qasidah As-Suluk, perhatikan syairnya ini. Syairnya, ya, laha salawati fil maqami uqimuha. Baginya salat-salatku di tempat yang aku tempati. Wa asyhadu fiha annaha li salati. Dan aku bersaksi di dalamnya bahwa aku melakukan salat, bahwa dia melakukan salat untukku. Ini apa lagi? Kilana musallin wahidun sajidun ilah. Perhatikan. Setiap di antara kita adalah orang yang salat dan dia sujud kepada hakikatihi, kepada hakikatnya sendiri. Biljam'i fi kulli sajadati. Ya. Menyatu dalam setiap sujudnya. Wa ma kana li shalla siwaya wa lam takun salati li ghairi fi ada kulli raq'ati. Ya. Tidak ada salat untukku kecuali untuk diriku sendiri, karena dia menganggap diri Tuhan, wahdatul wujud. Ya. Dan salatku bukan untuk selainku dalam setiap rakaatnya. Ila an qala, sampai dia mengatakan, wa ma ziltu iyyaha wa iyyaya ma lam tazal. Ya. Dan aku terus salat untuknya dan dia terus salat untukku. Wa la farqa bal dzati la dzati ahabbati. Ya, tidaklah berbeda bahkan zat salatku dan salat zatku sendiri itu kepada Rasul diutus dan dirikulah Rasul itu diutus. Aduh, apa lagi ini? Ilayya rasulan kuntu minni mursalan wa dhati bi abai aliyaz istadallati. Itu sampai tadi. Fa in du'iyat kuntul mujiba wa in akun munadan ajabat man da'ani wa labbati. Nah. Inni rasulan kuntu minni mursalan. Kepadaku Rasul diutus, ya, dan dariku ya, Rasul itu diutus. Wadati bi ayati aliyya istadallati, zatku, zat diriku dengan ayat-ayatku, ia berhujjah atas diriku. Fa idza du'iyat, jika ia disuruh, kuntul mujib wa kulah, yang menjawab. Wa in akun munadan, jika aku disuruh, akulah yang menjawab. Ajabat manda'ani alabat walabbati, aku akan, jika aku dipanggil aku akan menyeru dan menjawab ya labbait labbati ya, dan labbati apa itu labbati, mengabulkan ya. Taib ya, jadi di sini maknanya apa ketika dia mengatakan wa idza du'iyat kuntul mujib, berarti dialah da'i dan dialah mujib, dialah yang berdoa dan dialah yang mengabulkan doa. Nah, kenapa? Karena diberi keyakinan laisa hunaka rabbun yuda'a wujib, karena enggak ada di sana rabb yang mengabulkan doa, enggak ada. Allahu musta'an. Baik, cukup sampai sini. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah. Astagfirullah.